Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wa ifadata wa istifadata wa al-hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rahimahullahu ta'ala mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Mubtilatus shaum 11, yang membatalkan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, ada 11 perkara. Yang pertama adalah dukhulu 'ainin ila ma yusamma jawfan min manfadhin maftuhin. Dukhulu 'ainin, masuknya 'ain, benda, kepada sesuatu yang disebut sebagai jawf, masuknya melewati manfadh maftuh, yaitu suatu tempat, suatu lubang yang terbuka. Jadi ada beberapa kait di sini. Pertama, masuknya itu adalah berupa ain. Masuknya kemana? Ke jauf, melewati manfadh maftuh. Pertama adalah masuknya ain. Maka kalau sesuatu yang bukan ain, maka tidak membatalkan. Ya kan? Seperti angin. Angin kalau masuk ke dalam rongga kita, maka tidak membatalkan. Beda hal kalau tadkhin, kalau asap rokok. Kalau asap rokok itu, kata Syekh Mustafa, itu menimbulkan efek hitam itu di dalamnya. Maka itu ain, walaupun sedikit, maka membatalkan. Ya kan? Beda hal kalau dalam kitab-kitab kita menjumpai umpamanya bukhur, umpamanya kita temukan dalam kitab. Itu tidak membatalkan. Kita lewat, kemudian ada bukhur. Ya kan? Beda hal kalau seandainya ketika kita, dan nanti juga ada syaratnya, nanti adalah kesengajaan. Ketika umpamanya kita melewati suatu tempat, orang Mesir umpamanya kan sering menggunakan bukhur. Lalu duduk kita di sana sengaja untuk menciumnya. Itu tidak boleh juga. Tapi hanya sekedar lewat juga tidak masalah. Pertama masuknya ain. Syaratnya ada tiga. Yang pertama adalah mungkin bisa dijaga. Bisa kita menjaga sesuatu darinya. Yang kedua syaratnya adalah dengan kesengajaan. Yang ketiga adalah mengetahui bahwa itu haram. Dan yang keempat, dengan pilihan sendiri. Ada berapa syarat? Ada 4 syarat. Syarat pertama adalah mungkin bisa dijaga. Masuknya sesuatu yang mungkin bisa dijaga. Bagaimana kalau masuknya sesuatu yang tidak mungkin bisa dijaga? Seperti di Mesir lah namanya, banyak debu gitu kan, debu Mesir. Apa namanya, kalau kita buat adonan umpamanya ketika itu ada tepung yang masuk gitu kan, kan sulit itu menjaga diri daripada hal itu. Atau umpamanya dalam kitab Hubar Irqisus, tahu Irqisus? Orang Mesir disebut dengan Isus, Irqisus kata orang Mesir. Pas Ramadan, itu warna hitam warnanya biasanya dijual. Ada orang jual di bawah-bawah di sini, seperti ini biasanya. Tampaknya? Masa anda tampak? Ramadan ada namanya sobia, tahu sobia? Tahu. Ada tamar hindi, tahu tamar hindi? Tahu. Ada warna hitam satu lagi namanya. Itu rasanya, tidak manis, tidak pahit. Jadi, tidak ada rasanya. Namanya isus, kisus. Ya, orang Mesir disebut isus, kisus. Itu dalam pembuatan air kisus itu, awalnya itu seperti serabut, jadi kayak, apa ya, kayak kopi ini, tapi dia masih ada kayak serabutnya. Itu dalam pembuatannya biasanya itu di apa namanya, diberikan air. Pas memasukkan air itu muncul semacam debu biasanya, atau gubaran-gubarannya itu ke atas. Lalu tercium oleh kita, ya kan? Itu kan sulit untuk menjaga diri daripada hal itu. Maka tidak membatalkan. Karena tidak disarankan juga kita pakai masker. Ya kan? Begitu juga umpamanya adalah sesuatu yang sulit kita jaga, air ludah kita sendiri. Jadi air ludah kita sendiri itu tidak membatalkan. Karena sulit kita menjaga. Bahkan sekalipun kita kumpulkan di dalam itu. Kita kumpulkan di dalam lidah itu, kemudian kita telan. Ya kan? Penuh mulut mukanya oleh air ludah. Maka tidak membatalkan. Kecuali kalau dia bercampur najis. Atau kecuali dia keluar ke bagian zahir. Mana bagian zahir? Ini bibir ini bagian zahir. Pokoknya keluarkan air ludah ke bagian bibir ini. Ya kan? Kemudian kita ambil dengan lidah lagi. Kemudian kita telan lagi. Maka ini membatalkan. Karena dia telah berasal dari luar. Beda hal juga kalau kita kumpulkan di lidah. Lalu lidah kita keluarkan. Beda ya. Lidah kita keluarkan. Berarti air ludah di luar kan. Kemudian kita masukkan ke dalam lagi. Kita telan. Maka tidak membatalkan. Beda kalau ditaruh di bibir. Ya. Maka membatalkan. Kecuali kalau dia itu bercampur dengan dendang najis. Umpamanya giginya udah berdarah umpamanya. Kan gusinya berdarah. Maka wajib berkumur-kumur. Kemudian syaratnya adalah dengan cara sengaja. Bagaimana kalau seandainya masukkan sesuatu tanpa sengaja, lupa, atau dia tidak tahu, atau dipaksa, maka hal itu tidak membatalkan. Duhulu ainin ila ma yusamma jaufan. Kepada sesuatu yang disebut sebagai jauf. Apa itu jauf? Setiap sesuatu yang ada rongga, walaupun berisi. Sesuatu yang ada rongga, walaupun berisi. Ini benak kita, otak kita, itu jauf. Perut, jauf. Di sini, tenggorokan di sini, jauf. Di dada ini, jauf. Ya kan? Kubul, dubur, jauf. Loh, kan ada daging, ada isinya, walaupun ada dagingnya. Jadi, tidak melihat kepada daging atau isinya. Ya? Tapi dia disebut sebagai rongga. Contohnya masukkan sesuatu dari telinga, maka membatalkan puasa. Masukkan sesuatu daripada hidung, ya kan, dari mulut, di kepala. Jadi di kepala ini, teman-teman, itu ada beberapa kulit, ya kan, ada beberapa lapisan. Jadi pertama kalau kita botakkan kepala umpamanya, ketika kita botakkan, maka itu kulit kepala kita yang nampak pertama kali itu. Kemudian setelah itu ada daging, di dalam daging, setelah daging itu ada kulit. Yang agak tipis disebut sebagai simhaq. Disebut sebagai simhaq. Di bawah simhaq itu, ada tulang. Ada tulang namanya kuhf. Ya, kalau biasanya, kalau dalam bahasa fisikanya disebut sebagai batok. Ya kan, batok. Kemudian di bawah itu, ada yang, apa namanya? Kharitah. Apa ya bahasa Indonesia? Yang seperti minyak-minyak itu, seperti yang kita sebut nanti sebagai dimag. Otak ya. Jadi di dalam itu ada seperti lemak-lemak itu. Ya, seperti lemak-lemak itu kan. Yang itu kita sebut sebagai dimag. Kumpulan itu, kharitatul dimag itu biasanya orang Arab disebut sebagai umraksi. Atau kharitatul dimag. Umraksi. Biasanya, nanti dalam pembahasan tentang jinayat, ada nanti beberapa luka yang kalau sampai luka ke sana, ada dia tertentu. Ya kan? Umpamanya kalau sampai kepada kharitatul dimag ini, itu luka itu disebut sebagai luka makmumah. Ada 11 kalau tidak salah saya nama luka itu, di antaranya makmumah. Itu nanti wajib ada diyah nanti. Kalau sampai luka ke sana, maka wajib ada diyah. Ya kan? Kalau seandainya sampai luba, apa namanya? Ain kepada dimag itu, maka itu membatalkan. Walaupun itu berisi, walaupun ada dimag, maka itu juga disebut sebagai jauf. Ya kan? Sampai sesuatu ke sana umpamanya, maka itu membatalkan puasa. Berarti, segala sesuatu yang disebut jauf, maka membatalkan puasa melaluinya. Ya kan? Hidung, apalagi? Mulut, telinga, kubul, dubur. Mata tidak. Kalau kita pakai tetesan mata umpamanya, walaupun terasa di kerongkongan, maka tidak membatalkan. Suntik juga tidak membatalkan. Karena suntik melewati sesuatu yang bukan disebut rongga. Ini daging tidak rongga. Daging ini tidak rongga. Ya kan? Melewati pori-pori tidak disebut dengan rongga. Bahkan kalau mandi kita lama-lama umpamanya, masuk air menyerap ke dalam. Bahkan terasa kita umpamanya kan? Maka tidak membatalkan. Karena dia masuk melalui Kalau enggak, maka suntik secara mutlak dalam mazhab kita tidak membatalkan. Walaupun itu ada gizinya umpamanya, ya kan, ada suplemennya, maka tidak membatalkan. Ya, mutlak suntik tidak membatalkan. Kecuali kalau suntik melewati dubur, al-hukna asyajariyah. Apa istilahnya itu? Ya, pengobatan itu, ya kan, dimasuk lewat anus. Maka ini tidak maka ini membatalkan secara mutlak. Tapi kalau disuntikkan di sini pakai impus umpamanya, tidak membatalkan. Walaupun pakai pakai suplemen makanan di sana, maka tidak membatalkan secara mutlak dalam mazhab kita. Karena apa tadi syaratnya? Dia tidak melewati manfaz maftuhin. Maka beliau katakan setelah ini, dia melewati manfaz maftuhin. Dari tempat yang terbuka. Tapi terbukanya adalah infitahan zahiran yudrak bil'ain. Terbuka secara zahir yang bisa dilihat oleh mata. Bisa dilihat oleh mata. Seandainya umpamanya saya tusuk dengan pisau Ustaz Fendi ini. Ini kan boleh berotot ini. Saya tusuk dengan pisau ini ya beliau. Maka itu tidak membatalkan. Ya kan? Apalagi umpamanya dengan jarum. Tidak membatalkan. Karena lubang yang dihasilkan oleh jarum itu bukan manfaat yang bisa dilihat oleh mata. Ketika kita tusuk kemudian kita tarik lagi, kita tidak melihat mana lubang tadi. Ya kan? Maka tidak membatalkan. Paham ya? Begitu juga umpamanya perempuan ketika istinja, dia wajib membasuh sesuatu yang tampak ketika dia istinja. Ketika dia menjongkok, ada sesuatu yang tampak dari kemaluannya. Maka kalau masuk juga ke sana, maka belum wajib, belum membatalkan puasa. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Maka kalau seandainya kita merasakan sesuatu yang masuknya itu bukan melewati jalur rongga, maka tidak membatalkan. Seperti mata tadi, mata tidak disebut sebagai rongga. Umpamanya pakai tetes obat mata atau pakai celak, ikan ya, karena ada sebagian celak itu terasa ke tenggorokan, maka itu tidak membatalkan. Jadi sesuatu umpamanya di sini kita punya apa namanya urat gitu kan. Di dalam urat itu kan ada darah. Itu juga tidak disebut sebagai rongga. Nah, tidak disebut sebagai rongga. Bahkan Imam Ibnu Hajar mentasrihkan dalam ibarah beliau bahwa itu bukan rongga. Seandainya kalau kita terima itu rongga, ya kan, dan masuk sesuatu, maka dia tidak melewati manfaat maftuh. Kalau seandainya kita menganggap ini rongga, kata beliau, urat-urat itu rongga, ya kan, maka masuknya sesuatu tidak melewati tempat yang maftuh. Maftuh yang zahir, yang secara uruf. Ini kan maftuhnya tidak secara uruf. Ditusuk, gitu kan? Yang uruf ini mulut, uruf ini. Ini uruf, nah, seperti itu. Maka kalau masuk sesuatu melalui hidung ini, itu batalkan puasa. Ya kan? Kalau melewati kepala khayshum ini. Ini khayshum ya, yang di sini. Kalau melewati batas ini, maka itu membatalkan puasa. Begitu juga telinga. Kalau melewati sesuatu secara sederhananya lah, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh jari kita. Tidak bisa dijangkau oleh jari kita. Jari kita masih bisa menjangkau ini. Masih bisa menjangkau. Kalau ada sesuatu setelah itu tidak bisa dijangkau oleh jari, tapi bisa dijangkau oleh ujung ini umpamanya. Bisa dijangkau oleh lidi. Oleh, apa namanya? Katembat, gitu. Maka itu membatalkan puasa. Tapi masih dengan jari, tidak membatalkan puasa. Paham ya? Dari kecil, contoh di bagian tertentu gitu. Dia berlubang, gitu. Memang dari kecil gitu. Nah, itu apa disebut jauh juga? Memang dari kecil gitu kan kulitnya ini. Oh. Orang-orang tertentu dia. Contoh di sini berlubang gitu ya. Iya, memang berlubang. Allah alam. Allah alam. Kemudian itu yang pertama ya. Kalau Syekh Mustafa itu lebih banyak kita bacakan sedikit yang dijelaskan waktu matan wisuda. Di syarat pertama beliau menyebutkan enam persyaratan, yaitu ain yang sampai dari zahir kepada yang batin melalui tempat yang terbuka secara uruf, secara kesengajaan dengan mengingat dia berpuasa. Ada enam kait di sini. Kait pertama yang masuk itu adalah ain. Kalau sesuatu yang itu bukan ain, maka tidak membatalkan puasa. Ain itu walaupun sedikit semut merah yang masuk, semut umpamanya masuk, ya kan, sengaja kita, lalu kita telan, maka membatalkan puasa. Kalau kalau dukhan itu tadi kita katakan termasuk ain, ya kan, sisa termasuk ain. Kemudian selanjutnya yang kedua syaratnya oleh beliau adalah sampainya sesuatu itu dari zahir ke dalam badan. Jadi dari zahir ke batin. Dari zahir ke batin. Bagaimana penjelasannya? Beliau sebutkan dengan beberapa permasalahan. Dari zahir ke batin, ya, dari zahir ke batin. Pertama umpamanya kalau dia menelan air ludah dia sendiri. Berarti itu dari batin ke batin, tidak membatalkan, ya kan? Yang kedua, tapi syaratnya tidak membatalkan adalah kalau dia menelan daripada ma'din dia sendiri, daripada air ludah dia sendiri. Tapi kalau ludah orang lain, maka ini membatalkan. Yang kedua adalah air ludah tersebut murni. Kalau sudah campur dengan lain seperti tercampur dengan darah gitu kan, atau odol umpamanya, maka membatalkan. Ya kan? Maka membatalkan. Kemudian contohnya permasalahan kedua adalah dia menelan dahak. Ah, dahak. Nukhamah. Dahak. Dahak itu kan di batin. Ada kalanya dari bawah ke atas atau dari otak ke bawah, turun ke bawah. Itu kan dahak kan? Bagaimana kalau dia menelan dahak? Maka ada dua kesimpulan. Pertama, kalau seandainya dahak tersebut masih berada di tempatnya yang di dalam, di batin, artinya orang yang berpuasa tidak menelannya dan juga tidak dikeluarkan, dia masih berada di sini, kan terasa itu, maka tidak membatalkan, kan tidak masalah, biarkan saja dia bersemayam di sana. Ini yang pertama. Kalau seandainya dia itu turun dari otak, dari atas umpamanya sampai ke pangkal mulut, di dekat atau di atas daripada hulqum, jalur makanan kita, hulqum, atau naik dia dari dada, maka ada rinciannya. Pertama, kalau dia masih berada di batas batin, jadi ada namanya batas batin, ada batas zahir, ada batas batin, ada batas zahir. Kalau dalam permasalahan tajwid itu kan kita membahas ada namanya makhraj huruf itu dari al-halq, ya kan, dari al-halq. Al-halq itu juga ada tiga rinciannya, ya kan? Ada daripada aqsal halqi, ada wasthul halqi, ada adnal halqi. Kalau aqsal halqi huruf apa ada di sana? Hamzah dan a. Hamzah dan ha. Ha a, gitu kan? Kemudian pertengahan daripada itu ain dan ha. Wasthul halqi. Itu lebih dekat ke mulut sedikit. Yang lebih dekat lagi ke mulut itu adnal haq, yaitu ghain dan kha. Coba ucapkan ha dan a. Ucapkan ha dan ain. Kemudian satu kha lebih ke depan, ya, lebih keluar seperti itu. Maka yang batasan zahir adalah semenjak dari wasthul halqi ke adnal halqi. Dari wasthul halqi ke adnal halqi, yaitu dari tempat keluarnya apa? Huruf ha, ain, ghain, dan kha. Itu adalah batasan zahir, hadul zahir. Kalau hadul batin berarti tempat keluarnya ha, ha, dan a. Yaitu aqsal halqi tadi itu disebut dalam pembahasan fikih dengan hadul batin. Paham ya dulu pembahasan hadul batin, hadul zahir? Jadi hadul zahir adalah dari mulai keluar tempat keluarnya huruf ha, ya kan, sampai keluar. Kalau di bawah itu, di bawah daripada ha, maka itu disebut sebagai hadu al-batin. Bagaimana rinciannya daha ini? Kalau seandainya dia tetap berada di batasan hadul batin. Di mana hadul batin? Sebelum ha. Ya, sebelum ha. Karena ha dan setelahnya itu adalah hadul zahir. Kalau masih berada pada hadul batin, yaitu aqsul haqi umpamanya, belum sampai kepada makhraj ha, maka tidak masalah. Biarkan dia di sana, ya, tidak masalah. Tidak masalah dibiarkan, bahkan ditelan pun tidak masalah, karena dia masih termasuk dalam batasan batin, maka batin kepada batin tidak membatalkan. Ya, karena pembatasan kita dari zahir ke batin. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau dia sampai kepada hadud zahir? Kepada hadud zahir, maka bagaimana? Ha dan kha. Ha, ain, dan kha dan ghain. Kalau telah sampai ke batasan wastul halqi saja, ya, maka ada rinciannya. Pertama, kalau seandainya ketika terasa ada hak itu, lalu kita putuskan, lalu kita keluarkan, ya kan, kita apa namanya, kita muntahkan namanya, atau kita ludahkan keluar, ya kan, maka itu tidak masalah. Tapi kalau kita putus, lalu dibiarkan di sana, lalu kembali ke batin lagi, maka ada rinciannya. Kalau seandainya mampu kita, itu yang sering terjadi sama kita kan, kalau seandainya kita mampu untuk mengeluarkannya, dari awal mampu kita meludahkannya, ya kan, lalu kita tidak ludahkan, tapi malah kita telan, maka ini membatalkan. Karena masing-masing kita merasakan itu, ini mampu kita keluarkan, oh ini tidak mampu. Kalau kita merasa mampu mengeluarkan, lalu kita telan, maka ini membatalkan. Ya, tapi kalau seandainya tidak mampu, sama sekali kita mengeluarkannya, itu kan meludahkannya, maka itu tidak membatalkannya. Paham ya? Kita ulangi lagi, bagaimana hukumnya nukhamah atau dahak? Pertama, kalau dia masih berada dalam batasan batin, maka tidak batal. Bagaimana kalau seandainya dia turun dan apa namanya? Dan sampai ke batas zahir. Sampai ke batas zahir, mana batasan zahir? Mulai daripada hak. Hak seterusnya, ha ain kha ain kha ghain, kan seterusnya keluar. Kalau dia sampai ke batasan tempat keluarnya makhrajul ha ini, ya kan, kalau seandainya kita putuskan dan kita muntahkan keluar atau kita ludahkan, maka tidak membatalkan. Tapi kalau kita biarkan kemudian kita telan, maka ada rincian dari, kalau kita mampu untuk memuntahkan lalu tidak kita muntahkan, maka batal. Kalau kita tidak mampu, maka tidak batal. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah qaid yang ketiga disebutkan oleh Syekh Mustafa, sampainya kepada batin badan. Sampainya kepada batin badan. Ini yang kita sebutkan tadi, yang disebut sebagai jauf. Sesuatu yang ada rongga, sekalipun ada isinya di sana. Contohnya adalah dari tempat keluarnya ha tadi. Dari ha sampai ke sini itu kan batasan zahir. Maka itu tidak ada masalah, ada sesuatu di sana. Ya kan, ada sesuatu di sana. Maka kalau dalam berwudu umpamanya, ya kan, kita berkumur-kumur. Kita berkumur-kumur. Maka ada rinciannya, kita tidak dianjurkan untuk mubalaghah dalam berwudu. Mubalaghah ini berkumur dengan apa namanya, memutar-mutarkan air di dalam mulut. Itu tidak dianjurkan ketika berwudu. Tidak disunahkan ketika kita berwudu dalam keadaan berpuasa. Kalau seandainya kita melakukannya, berarti kita melakukan sesuatu yang tidak disunahkan, ya kan? Lalu ketelan, maka ini membatalkan. Tapi kalau hanya meletakkan air di mulut, apakah itu dimakruhkan ketika berpuasa? Tidak dimakruhkan, itu termasuk sunah berwudu, ya kan? Lalu ketelan, ya kan, sesuatu yang diletakkan tadi, tapi masih dalam batas sunnah itu, kita tidak mubalaghah, maka ketelan, maka tidak membatalkan. Ya. Jadi batasnya adalah apakah kita mengerjakan kesunahan atau tidak. Kalau masih dalam batas kesunahan, itu tidak mubalaghah. Kalau berwudu sekarang kan dianjur mubalaghah, karena kita tidak dalam keadaan berpuasa. Tapi kalau berpuasa tidak dianjurkan mubalaghah, ya kan? Kalau ketelan dalam keadaan mubalaghah, berarti kita melakukan sesuatu, ketelan sesuatu yang tidak disunahkan, maka membatalkan. Tapi kalau masih dalam batas sunnah, yaitu hanya masukkan air ke dalam mulut, tidak dalam berkumur-kumur yang berlebihan, lalu ketelan, maka tidak membatalkan. Nah, gitu. Ada surah yang kita sebutkan kemarin itu, surah yang sangat-sangat haus di umpamanya. Bukan sangat haus, sangat kering umpamanya mulutnya. Sangat kering. Ya kan, Imam Wajuri menaskan, boleh dia meletakkan air di mulut. Umpamanya nanti di musim panas, kayaknya musim panas ini, Ramadan ini tidak terlalu panas kayaknya. Sangat panas umpamanya, ya kan? Lalu kita taruhkan air di mulut, itu tidak masalah. Kemudian ketelan sedikit umpamanya, maka tidak membatalkan. Karena itu termasuk dharurah, tidak tahu ya kenapa dharurah. Kata beliau termasuk dharurah, sebagaimana dinaskan dalam Bajuri. Kemudian selanjutnya adalah yang sampai itu dari melewati tempat yang terbuka secara uruf. Kalau melewati sesuatu yang tidak terbuka secara uruf seperti pori-pori, ya kan? Maka tidak membatalkan. Masuk sesuatu melewati pori-pori, ya kan? Maka tidak membatalkan. Walaupun terasa ke dalamnya, walaupun itu memiliki suplemen yang kita sebutkan tadi, maka tidak membatalkan. Kemudian yang kelima, syaratnya adalah yang sampai itu dengan kesengajaan. Kalau tanpa kesengajaan maka tidak membatalkan, ya kan? Walaupun sengaja dia membuka mulutnya, kemudian masuk banyak apa namanya? Debu, lalat gitu yang lain, maka tidak membatalkan. Ya, maka tidak membatalkan. Jadi menurut ini ada khilafiyah. Jadi pertama, menurut Imam Romli dan Imam Khatib Syarbini, seandainya dia membuka mulutnya kemudian masuk debu, ya kan? Baik itu debu najis maupun tidak najis, secara mutlak beliau katakan tidak batal. Ya, tidak batal. Ini karena ini sulit menjaga sesuatu daripadanya. Tapi kalau seandainya menurut Imam Ibnu Hajar, beliau merincikan. Pertama, beliau katakan, kalau seandainya masuk ghubar atau debu ke dalam mulutnya, dan debu itu adalah debu najis. Apa debu najis? Umpamanya debu termangan kotoran hewan, umpamanya kan, itu najis. Maka ini membatalkan secara mutlak. Bagaimana kalau suci? Kalau seandainya debu itu suci, ya kan? Maka dimaafkan kalau sedikit, kata beliau. Dimaafkan kalau sedikit. Kalau seandainya dia tidak bersengaja. Tapi kalau dia sengaja, ya kan? Sedikit banyaknya, maka itu membatalkan menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Khatib Syarbini dan Imam Romli tadi mengatakan, tidak membatalkan secara mutlak. Baik najis yang masuk maupun tidak najis. Gitu kan? Itu 6 syarat yang disebutkan oleh Syekh Mustafa. Syarat yang terakhir adalah dia ingat, masuknya sesuatu itu dalam keadaan ingat dia berpuasa. Ada beberapa permasalahan. Pertama, umpamanya seseorang yang makan atau minum dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan puasa. Yang kedua, apabila dia makan dalam keadaan sengaja, yang dia mengira subuh itu belum terbit. Subuh belum terbit. Atau dia matahari telah terbit, tapi dia ternyata salah, maka puasanya batal dalam keadaan itu. Loh, kenapa batal? Bukannya al-aslu baqa'ul laili. Dalam hal ini memang betul yang menjadi pegang adalah dhon kita. Ya kan? Yang menjadi pegang adalah dhon, yaitu bahwa malam masih ada. Tapi dalam keadaan ini dhon kita ternyata salah. Maka ada kaidah kedua, la ibrata bidhon al-bayyin khata'uhu. Tidak ada yang dipandang dhon yang memang jelas-jelas salah. Yang kedua, umpamanya permasalahan dia makan dalam keadaan di waktu malam. Dia mengira bahwa malam masih ada, ya kan? Maka tidak batal puasanya. Apa bedanya dengan permasalahan tadi? Dengan catatan, dengan syarat, dia tidak mengetahui matahari belum terbit. Ya, gitu. Jadi matahari belum terbit, lalu dia makan. Tapi ragu, ini matahari telah terbit atau belum? Maka baru pakai kaidah tadi. Al-aslu baqa'u layli. Ya kan? Al-aslu al-adam. Asalnya, malam masih ada. Maka tidak batalkan dalam kasus yang kedua ini. Beda dengan kasus pertama tadi. Ternyata dia mengetahui malam telah habis. Gitu kan? Maka membatalkan dalam kasus ini. Dan tidak terlalu jauh kita di sini. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan walqai'u, yaitu alqai'u, yaitu muntah. Yang dimaksud muntah di sini adalah al-istiqa'ah 'amdan, menyengaja muntah dan mengetahui dia haram dan dengan pilihan dia sendiri. Beda hal kalau seandainya tanpa kesengajaan, gitu kan? Kita melewati suatu tempat lalu kecium sesuatu yang biasanya memancing kita untuk muntah. Maka tidak membatalkan puasa. Kalau secara kesengajaan boleh jadi umpamanya si fulan ini itu bisa sampai ke para tempat tertentu itu dengan menggunakan motor. Ya. Biasanya kalau dia naik bus itu dia muntah. Dia udah tahu kalau dia naik bus akan muntah. Maka kalau tetap dia naik bus maka lalu muntah, maka membatalkan puasanya. Padahal dia bisa menggunakan motor. Nah, gitu. Paham ya? Yang kedua, yang selanjutnya adalah al-jima. Al-jima. Al-jima ini dengan syarat yang tadi juga sengaja dan mengetahui itu haram dan pilihan sendiri. Apa yang disebut dengan jima'an? Jima ini kan maksudnya adalah memasukkan idkhal. Adanya mutaaddi di sana, ada kesengajaan kita memasukkan hasyafah. Bagaimana kalau sebagian hasyafah yang masuk, maka belum batalkan puasa. Sebagian saja. Panjang hasyafahnya sebagian masuk, maka belum batalkan. Semua zakarnya adalah hasyafah. Ya, semua zakarnya adalah hasyafah. Semuanya kepala zakar umumnya sampai ke belakang. Ya kan? Maka yang jadi patokan orang normal. Berapa hasyafah orang normal? Oh, 1/4. Maka kalau udah masuk 1/4 daripada hasyafah semua tadi, maka membatalkan. Paham ya? Jadi jima ini adalah memasukkan hasyafah semuanya atau ukurannya bagi orang yang tidak memiliki hasyafah ke dalam faraj yang asli sekalipun melewati dubur, atau kemaluan itu adalah kemaluan binatang. Jadi kemaluan di sini mutlak, baik kemaluan yang dimasukkan tersebut adalah kemaluan binatang, maka membatalkan puasa kita. Ya kan? Tapi syaratnya adalah idkhal. Sekalipun ketika memasukkan itu memakai alas yang tebal. Apa alas yang tebal maksudnya? Ya, alat kontrasepsi umpamanya. Ya kan? Maka itu membatalkan, tetap membatalkan. Itu yang disebut idkhal. Jadi ada syaratnya idkhal kita memasukkan. Jadi kalau dukhul tidak membatalkan. Kalau dukhul tidak membatalkan. Bagaimana surahnya? Disebutkan dalam kitab. Contohnya dia berbaring, ya kan? Lalu maaf cakap, perempuan naik ke atas. Maka ini tidak membatalkan. Karena dia tidak ada proses idkhal memasukkan. Ya? Di sana ada proses dukhul, tapi tidak ada proses idkhal. Maka tidak membatalkan. Paham ya? Kemudian selanjutnya, kalau seandainya ini di siang hari Ramadan, kan membatalkan puasa. Yang nanti membayar kafarat hanya si laki-laki. Hanya si laki-laki, perempuan tidak membayar kafarat. Perempuan tidak membayar kafarat. Kenapa perempuan tidak membayar kafarat? Coba perhatikan. Batalnya puasa perempuan ini bukan lantaran jima. Tapi batalnya puasa dia lantaran masuknya sesuatu ke dalam rongganya. Jadi sebelum batal puasanya, itu telah masuk sebahagian saja daripada hasyafah si laki-laki. Itu telah masuk sebahagian kepada rongga si perempuan. Maka telah membatalkan puasanya. Lalu setelah batal puasanya, baru dia berjima, ya kan? Baru disebut sebagai berjima, karena telah masuknya seluruh hasyafah. Maka dia berjima setelah batalnya puasa. Maka si perempuan, dalam keadaan apapun, dia tidak akan membayar kafarah, ya kan? Dan kafarah juga sulit, perempuan. Bagaimana perempuan akan puasa 2 bulan? Ya kan? Tidak bisa, ya kan? Maka kafarah dalam hal ini, dalam mazhab Syafi'i, walaupun ada khilafiyah di sini, mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, kafarah itu hanya dibayar laki-laki. Setelah ini akan kita bahas. Kemudian selanjutnya adalah khurujul mani. Keluarnya mani. Ya, keluarnya mani. Keluar mani di sini tanpa jima. Karena jima yang telah kita bahas tadi. Jadi keluar mani ini disebut sebagai istimna. Asinta di sana untuk tolab. Tolab khurujul mani. Ya, dia berusaha mengeluarkan mani. Baik itu dengan cara halal atau cara haram. Baik cara halal atau cara haram. Istimna itu haram hukumnya kecuali kalau seandainya menggunakan sesuatu yang dihalalkan. Umpamanya menggunakan tangan istrinya, tangan hamba sahayanya, budaknya. Maka itu halal, tidak haram. Karena istimna, istimta dengan sesuatu yang halal. Ya kan? Maka dua-duanya ini, baik istimna itu halal atau haram, maka membatalkan puasa. Ya? Kemudian beliau melanjutkan, bimubasyaratin bisyahwatin. Dengan mubasyarah dengan syahwah. Dengan mubasyarah dengan syahwah. Mubasyarah itu mulamasah, bersentuhan langsung. Dengan menggunakan syahwah. Bersentuhan langsung dengan menggunakan syahwah. Ada dua rincian di sini. Ada dua rincian. Pertama, adakala dia menyentuh orang, menyentuh sesuatu yang memang orang normal akan bersyahwat menyentuhnya. Seperti kita laki-laki syahwatnya kepada perempuan. Ya kan? Tapi kalau bersentuh kepada dinding, apakah kita sudah syahwat? Ini kan tidak normal ini. Ya kan? Jadi ada sesuatu yang bisa disyahwati secara normal, ada yang tidak disyahwati secara normal. Kalau seandainya, dia, pertamalah secara mutlak, kalau dia memegang sesuatu, yang itu tidak disyahwati secara normal, tapi dengan tujuan istimna. Apapun itu, baik manusia maupun tidak manusia, dinding apapun itu, ya kan? Tapi tujuannya adalah istimna, ini batal secara mutlak seperti yang kita sebutkan tadi. Karena termasuk ke dalam batasan istimna, mengeluarkan mani, ya kan? Sengaja mengeluarkan mani. Tapi kalau seandainya yang disentuh ini adalah sesuatu yang bersyahwat secara mutlak, perempuan lah, ya kan? Perempuan. Maka ada rinciannya. Ada kalanya yang disentuh itu adalah mahram atau bukan mahram. Kalau yang disentuh itu adalah bukan mahram, siapa bukan mahram umumnya? Istri kita. Istri kita bukan mahram. Mahram itu artinya adalah orang yang haram kita nikahi. Baik dengan sebab nasab, dengan sebab nasab, atau dengan sebab pernikahan, atau dengan sebab persusuan. Kalau yang kita sentuh tersebut, jadi di sini tanpa tujuan, mengeluarkan mani, tapi dia merasa nikmat dengan memegangnya. Dengan menyentuhnya, dia merasa nikmat. Lalu keluar mani, tiba-tiba keluar mani. Paham ya surahnya? Tapi kalau dari awal, dia bertujuan menyentuh ini untuk keluar mani, maka ini sama dengan istimna tadi. Sama dengan menuntut keluarnya mani. Ya kan? Sama dengan hukum istimna. Batal secara mutlak. Tapi dalam kasus ini, dia menyentuh, ya kan? Tujuan talazzuz saja. Mendapatkan kesenangan, kenikmatan saja. Tanpa tujuan keluar mani. Nah, lalu keluar mani, bagaimana hukumnya? Ini yang kita rinci. Ada kalanya yang disentuh ini adalah mahram atau bukan mahram. Kalau yang disentuhnya bukan mahram, siapa contohnya? Istri kita, perempuan lain, orang-orang di jalan, siapapun itu, ya kan? Maka syarat batalnya puasa dengan keluar mani ini adalah tanpa batas. Tanpa batas, tanpa pembatas. Tapi kalau kita sentuh istri kita dengan pembatas, walaupun dengan syahwat, keluar mani tidak batal puasa. Tidak batal puasa. Karena bahasanya adalah bimubasyaratin bisyahwatin. Bimubasyaratin bisyahwatin. Kalau hilang syarat ini, maka tidak membatalkan puasa. Paham ya? Kita menyentuh istri, tapi kita bersalaman dengan menggunakan sarung tangan. Ya kan? Lalu inzal kita. Walaupun bisyahwah, maka tidak batal puasa kita. Kenapa? Karena tidak bersentuh langsung. Jadi syaratnya mubasyarah. Ini kalau itu adalah bukan mahram. Bagaimana kalau yang disentuh itu adalah mahram? Yang disentuh mahram. Kemudian keluar mani kita. Ya kan? Maka syarat untuk membatalkan puasa kita ada dua. Yang pertama adalah dengan syahwah, yang kedua tanpa batas. Tanpa pembatas. Bukan tanpa batas, tanpa pembatas. Tanpa pembatas. Karena tanpa batas itu berlebihan ya. Tanpa pembatas. Kita menyentuh ibu kita, menyentuh anak kita, menyentuh kakak kita, ya kan? Menyentuh bibi kita umpamanya. Lalu keluar mani, ya kan? Syarat membatalkannya keluar mani adalah dua. Pertama, tanpa pembatas, yang kedua dengan syahwat. Bagaimana kalau kita tanpa syahwat? Lalu keluar mani. Maka tidak batal puasa. Bagaimana kalau pakai pembatas sekalipun keluar mani? Maka tidak batal puasa. Jadi mesti terlengkapi dua syarat ini. Apa? Pertama, tanpa pembatas. Yang kedua, dengan menggunakan syahwat. Kalau hilang salah satu syarat ini, walaupun keluar maninya bersentuh dengan mahram, maka tidak batal puasa. Jadi keluar mani secara mutlak itu tidak membatalkan puasa. Ya. Tapi kalau keluar mani dengan dia sendiri yang menginginkan, itu namanya istimna, maka batal secara mutlak. Ya, kalau menyentuhnya, maka bisa kita simpulkan ada dua. Jadi keluarnya mani ada kalanya bistimna atau bighadistimna. Istimna, bahasa sekarangnya onani, ya kan? Maka membatalkan secara mutlak. Baik istimna itu halal atau haram, ya kan? Haram umpamanya dengan menggunakan selain tangan istri atau selain tangan daripada budaknya, ya kan? Maka ini disebut dengan haram. Kalau menggunakan tangan istri atau tangan budak adalah halal. Atau selain menggunakan apapun yang digunakan oleh di organ istri seperti itu, ya kan, maka hukumnya halal seperti itu. Walaupun halal atau haram, maka hukumnya adalah membatalkan puasa karena disebut sebagai istimna. Kalau bi ghairi istimna, tanpa tujuan mengeluarkan mani, lalu keluar mani, nah ini maka ada rinciannya. Apa yang kita sentuh tersebut yang disyahwati secara tabii, secara normal atau tidak? Contoh yang tidak normal adalah menyentuh laki-laki. Kan ini tidak normal. dia menyentuh laki-laki, lalu keluar maninya, ya kan? Amrod, kalau dalam kita amrod namanya. Amrod itu seorang anak muda yang belum tumbuh banyak janggutnya, ya kan? Masih putih belia gitu kan? Kayak anu lah, kayak Wildan lah umpamanya kan? Wildan udah balik. Lalu seseorang menyentuhnya lalu keluar mani, ya kan? Apakah dia disyahwati secara normal? Maka tidak batal puasa dengan menyentuh dia, walaupun keluar mani. Ini pahit-pahit aja nih. Kemudian yang kedua adalah yang disentuh itu disyahwati secara normal, bagi yang mahram maupun tidak mahram. Ada rinciannya. Pertama, kalau yang disentuh itu adalah bukan mahram, siapa umpamanya? Istri orang lain. Maka untuk membatalkan puasa syaratnya adalah tanpa pembatas, bila ha'il. Kalau kita pakai pembatas menyentuh istri, menyentuh orang lain, lalu keluar tetap keluar mani, maka tidak batal puasa. Ya. Yang kedua, kalau itu mahram, syarat batal puasa ada dua. Yang pertama, kalau tanpa pembatas, yang kedua dengan syahwat. Ya. Kalau hilang salah satu syarat ini, walaupun keluar mani, maka tidak batalkan puasa. Paham sampai di sini? Maka dari sini kita pahami kaedah. Ada kaedah. Kalau seandainya keluar mani dengan ihtilam, mimpi basah umpamanya, ya kan, tidur lalu keluar mani, maka tidak batalkan puasa. Atau dia jalan-jalan umpamanya lalu lewat perempuan, ya kan, artinya dengan nazar lalu keluar maninya, ya kan, maka tidak batalkan puasa dengan nazar. Atau umpamanya dia merenung, ya kan, mengkhayal lalu keluar maninya, maka tidak batal puasa. Paham ya? Tiga ini tidak batalkan puasa: ihtilam, nazar, fikir, tidak membatalkan puasa. Paham ya? Kemudian syarat membatalkan puasa dalam hal-hal ini, yaitu masuknya ain, berjima, muntah, inzal, ini syaratnya adalah ma'al amdi wal ikhtiar wal ilmi bitahrimi fil kulli, yaitu sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana? Maka tidak batal. Yang kedua adalah dengan ikhtiarnya sendiri, kemudian mengetahui hal itu haram. Kalau dia tidak tahu itu haram, umpamanya dia baru masuk Islam atau tinggal jauh dari para ulama, ya kan, dan hal ini tidak diketahuinya, maka tidak batal puasanya. Paham ya? Ya. Apa cuma mani atau misalnya melihat tapi yang keluar bukan mani, misalnya mazi? Tidak batalkan mazi wadi, tidak batalkan puasa. Ya, tidak batalkan. Ya, boleh. Jadi yang batalkan ini bukan keluar itu ya, bukan mutlak keluar. Paham sampai di sini? Kemudian yang selanjutnya adalah wal junun walau lahzatan, gila walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Gila maka membatalkan puasa. Kemudian wasukru wal ighma'u in ta'adda bihima walau lahzatan. Jadi gila ini mutlak. Gila mutlak. Baik sengaja dia membuat dia gila, itu disebut dengan muta'addi bi jununihi. Sering disebut kita kan in ta'adda bi jununi. Muta'addi, sengaja membuat gila. Umpamanya dan disebutkan min air ini kalau seandainya diminum itu jadi gila, tetap diminumnya, ini ta'adda, ya kan, muta'addi dia berarti dengan meminumnya, ya kan, atau enggak tahu umpamanya kan disuduh air ini, air ternyata air yang buat kita gila, lalu saya minum, saya enggak tahu lalu gila, ya kan, maka dua-duanya ini membatalkan puasa, baik muta'addi maupun tidak muta'addi, walaupun hanya sebentar di siang harinya maka membatalkan puasa. Paham ya? Yang kedua, selanjutnya adalah yang keenam dan ketujuh, mabuk dan pingsan. Batal dengan syarat muta'addi in ta'adda bihima walau lahzatan. Kalau tidak muta'addi, ya kan? Maka tidak membatalkan. Ya, kalau tidak muta'addi maka tidak membatalkan. Enggak sengaja umpamanya dia minum air ini, ternyata buat dia mabuk. Ya kan? Maka tidak membatalkan. Tidak sengaja dia minum obat ini ternyata membuat dia pingsan, maka tidak membatalkan. Dengan catatan tidak pingsan dan tidak mabuk di semua siang. Tapi dari subuh sampai maghrib dia pingsan, dia mabuk, maka ini membatalkan puasa. Ya, maka ini membatalkan puasa menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Ramli tidak membatalkan puasa. Oke? Berarti ada tiga rincian lah. Yang pertama, dalam mabuk dan ighma ini, mabuk dan pingsan ini, kalau seandainya dia muta'addi dengan salah satu keduanya, sengaja membuat dia mabuk, sengaja membuat dia pingsan, ya kan? Dan tidak pingsannya atau tidak mabuknya tidak semua siang hari, ya kan? Artinya dia ada tersadar. Dia ada tersadar. Walau lahdatan, dia ada tersadar. Maka tidak membatalkan secara ittifaq dalam mazhab kita. Baik menurut Imam Ramli, baik menurut Ibnu Hajar, tidak batal puasa. Ya, syaratnya pertama adalah tidak muta'addi dan tidak ya'umu jami'an nahar. Yang kedua, kalau dia muta'addi dan ya'umu jami'an nahar, muta'addi, sengaja dia minum, umpamanya di waktu sahur, ya kan, ini memabukkan, oh dia minum, ini membuat pingsan, lalu dia minum, sengaja, ya kan, kemudian kebangun pas maghrib, umpamanya, setelah maghrib. Berarti muta'addi dan ya'umu jami'an nahar, maka ini membatalkan secara ittifak dalam mazhab kita. Menurut Ibnu Hajar, menurut Ramli, membatalkan secara mutlak. Paham ya? Selanjutnya, yang mahal ikhtilaf adalah, kalau muta'addi, kalau muta'addi, sengaja dia minum. Ini disebutkan, ini adalah buat kita mabuk, ini buat kita pingsan, tetap dia minum. Tapi dia tersadar sebentar, atau tidak habislah siang hari itu dia pingsannya. Jadi tidak seharian dia pingsan, atau tidak seharian dia mabuk. Ya kan? Maka ini terjadi khilaf, ya kan? Menurut Imam Muhajjar batal puasanya, sedangkan menurut Imam Ramli tidak batal puasanya. Karena tidak yastaghriq jami'an nahar. Ya kan? Imam Syekh Mustafa lebih condong pada pendapat Ibnu Hajar. Kemudian yang ke-8, ke-9, ke-10 yang membatalkan puasa adalah ar-riddatu wal haid wan nifas. Murtad, haid dan nifas. Walaupun sebentar. Murtad dia sebentar sekali, 1 menit nanti kembali Islam lagi. Ini batal puasanya, ya kan? Haid batal puasanya. Bagaimana haid walaupun sebentar? Tinggal 30 detik lagi orang mau buka, keluar darahnya. Wajib dia mengqadha nanti. Ya? Kemudian yang ke-11 adalah al-wiladah, melahirkan. Melahirkan. Ya? Melahirkan ini, walaupun yang dikeluarkan itu hanya segumpal darah, walaupun segumpal daging, ya kan? Maka itu membatalkan. Dalam permasalahan nazar tadi, ada hal yang lupa saya sebutkan. Dalam nazar dan al-fikru tadi, itu juga ada ikhtilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Menurut Imam Ibnu Hajar, seperti yang kita sebutkan tadi, secara mutlak tidak membatalkan puasa. Jadi umpamanya dia memandang, kemudian keluar maninya. Atau dia mengkhayal keluar maninya. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak batal, walaupun berulang-ulang. Ya kan, dia tahu kebiasaannya. Kalau seandainya memandang sesuatu itu batal puasanya, ya kan? Atau melihat sesuatu batal keluar maninya, sudah ada kebiasaannya. Kalau melihat sesuatu atau berpikir dengan sesuatu tersebut mengeluarkan maninya, menurut Imam Ibnu Hajar secara mutlak tidak membatalkan. Tapi menurut Imam Ramli, ya kan, ini membatalkan. Kalau seandainya dia mengetahui, kalau seandainya dia melihat akan mengeluarkan mani, dia mengkhayal akan mengeluarkan mani, ya kan? Artinya kalau itu terjadi secara berulang dan dia mengetahui hal tersebut akan membatalkan puasa, akan mengeluarkan mani, menurut Imam Ramli membatalkan puasa. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, mutlak tidak membatalkan puasa. Sekalipun dia tahu, kalau seandainya nazar, bahwa melihat sesuatu ini, batal puasa, keluar maninya. Atau mengkhayalkan ini, keluar mani. Paham ya? Jadi menurut Ibnu Hajar, mutlak tidak membatalkan. Sedangkan menurut siapa? Imam Ramli, dirinci tadi. Kemudian ada beberapa permasalahan. Itu Syekh Mustafa sebutkan. Tidak disebutkan dalam matan, tapi disebutkan dalam syarah. Disebutkan ada beberapa tanbihat. Kitab itu biasanya kan cakupannya ada pertama kitab. Dua kitab itu ada fasal. Jadi kan kitab itu hal yang mencakup fasal dan permasalahan. Kemudian ada itu fasal. Fusul, ya kan? Banyak fasulun-fasulun. Di bawah fasulun itu ada mencakup masail. Ya kan? Di bawah masail itu ada mencakup tanbihat, nah gitu. Ya, atau di bawah masail itu tatimat, tanbihat, khatimah, dan seterusnya. Ada beberapa istilah. Ada tanbihat, beberapa tanbihat yang disebutkan oleh Syekh Mustafa. Pertama, orang yang batal puasanya dengan sebab jima di siang hari Ramadan, maka wajib bagi dia 4 hal. Pertama, wajib dia menahan setelah itu. Umpamanya dia berjima jam 10 pagi. Ya kan? Dari jam 10 pagi sampai maghrib, dia wajib menahan diri. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh apapun, ya kan? Tapi nanti wajib mengqadha. Ini yang pertama. Yang kedua, wajib dia mengqadha puasa secara segera. Setelah hari raya, wajib dia langsung mengqadha. Kemudian yang ketiga, wajib membayar kafarah. Yang keempat adalah ditazir, ya, ditazir. Ingat dulu pembahasan tentang Al-Uqubah itu ada dua. Al-Uqubah ada dua. Nanti akan kita bahas dalam permasalahan jinayah. Al-Uqubah itu ada dua. Ada yang disebut dengan Al-Hudud, ada yang disebut dengan At-Ta'zir. Al-Hudud itu yang telah ada rinciannya dalam syariat, dalam agama. Ya kan? Perempuan yang berzina, yang muson, maka dia dirajam. Yang tidak muson, maka dia didera 100 kali. Kan seperti itu. Ya kan? Telah ada di dalam rinciannya dalam Al-Quran atau dalam Sunnah. Itu disebut sebagai Al-Hudud. Ada yang kedua tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan juga di dalam hadis. Ini disebut sebagai ta'zir. Maka hukumannya ini diserahkan kepada al-imam, kepada hakim, kepada qadi. Oh, kata qadi mengatakan si fulan ini karena berjima ini penjarakan dulu, ya kan? Nah, si fulan ini dipermalukan, disebarkan, nah gitu umpamanya, ya kan? Supaya dia malu, efek jera itu ta'zir. Nah, maka diberikan hukum ta'zir bagi dia. Tapi wajibnya kafarat dengan sebab jima ini ada pula syaratnya. Jadi tidak mutlak kalau dia berjima wajib kafarat. Tapi ada 9 syarat. Syarat yang pertama, jimanya adalah memang jima yang membatalkan puasa. Kalau jima yang tidak membatalkan puasa, umpamanya jima tanpa sengaja dia lupa. Setelah berjima berusaha, oh kita kan puasa. Berarti rezeki dari Allah. Ya kan? Yang kedua umpamanya dengan pilihan dia sendiri dan mengetahui hal itu haram. Kalau seandainya tidak memenuhi hal ini, maka jimaknya itu tidak membatalkan puasa. Kalau jimaknya tidak membatalkan puasa, maka jimak itu tidak mewajibkan kafarah. Ini syarat yang pertama. Jimak itu adalah jimak yang membatalkan puasa. Syarat amdun, muhtad, dan alim. Kemudian yang kedua, dia membatalkan puasa Ramadan. Bagaimana kalau yang dibatalkan itu adalah puasa yang bukan puasa Ramadan? Maka tidak wajib kafarah. Ya, yang ketiga adalah puasa yang dibatalkan adalah puasa dirinya sendiri. Puasa yang dibatalkannya adalah puasa dirinya sendiri. Bagaimana kalau puasa orang lain yang dibatalkannya? Maka tidak wajib kafar. Umpamanya si fulan ini, ya kan? Dia musafir. Musafir, boleh enggak dia iftar? Boleh, ya kan? Kemudian dia jima istrinya. Dia membatalkan puasa siapa sekarang? Membatalkan puasa istrinya. Karena puasa dia sendiri boleh dibatalkan dengan sebab dia safar, ya kan? Atau dia sakit umpamanya, dijimaknya istrinya. Dia membatalkan puasa istrinya, maka tidak wajib kafarah di sini. Ya, karena dia tidak membatalkan puasa diri sendiri, tapi membatalkan puasa orang lain. Sedangkan syaratnya di sini adalah mesti membatalkan puasa diri sendiri. Syarat yang keempat adalah bahwa yang membatalkan itu satu-satunya hanyalah jima itu sendiri. Tapi kalau seandainya bersama dengan jima itu ada hal yang membatalkan, maka tidak wajib kafarah. Umpamanya bersamaan dengan idkhal itu dia makan. Bersama dengan idkhal dia minum. Berarti ada dua yang batalkan di sana, dukhul dan makan. Dukhul dan maka tidak mewajibkan kafarah. Jadi mesti murni jima saja yang membatalkan. Paham ya? Kemudian syarat yang kelima adalah dia masih dalam keadaan ahli dalam keadaan berpuasa selama sisa hari puasanya itu. Bagaimana maksudnya? Umpamanya dia berjima di jam 10 pagi. Ternyata jam 11 sampai maghrib, itu dia gila. Ya, dia atau meninggal. Maka tidak wajib kafarah. Ya? Jadi syaratnya adalah dia membatalkan puasa itu. Kalau bahasa dalam kitab adalah ayyufsida yauman kamilan. Hari secara sempurna. Ya kan? Satu hari secara sempurna itu batal karena dia berjima. Tapi setelah berjima ternyata gila. Ya kan? Maka tidak wajib berkafarah. Yang keenam adalah syaratnya, yang dia batalkan adalah puasa Ramadan. Yang dibatalkan adalah puasa, ada puasa Ramadan secara yakin. Kalau dia umpamanya membatalkan bukan ada Ramadan, umpamanya qadha Ramadan. Dia mengqadha Ramadan lalu berjima, apakah wajib kafarah? Tidak wajib kafarah. Ada umpamanya puasa Ramadan tapi tidak secara yakin. Ingat pembahasan kita pertemuan kemarin, pembahasan hari syak. Hari syak itu kapan? Tanggal 30. Ya kan, Sya'ban yang belum terlihat hilal. Itu kan hari syak. Belum terlihat hilal, itu disebut dengan hari syak. Dia mengatakan kalau seandainya besok puasa, maka saya puasa. Kalau besok Ramadan saya puasa. Kalau tidak, maka saya tidak puasa. Nah gitu kan. Dia mentaklikkan. Kan kita katakan itu hukumnya boleh. Dalam kasus hari syak ini pengecualiannya. Ternyata, ya kan, hari itu adalah hari Ramadan. Ya kan, hari syak itu hari Ramadan. Dan dia telah berjima. Maka ini tidak membatalkan puasa. Tidak mewajibkan kafarah. Membatalkan puasa tapi tidak wajib kafarah. Yang ketujuh syaratnya adalah dia berdosa dengan jimaknya. dia berdosa dengan jimaknya. Bagaimana kalau dia tidak berdosa dengan jimaknya? Anak kecil berdosa tidak berjimaknya? Tidak berdosa, anak kecil tidak ditaklif, ya kan? Maka tidak wajib kafarah bagi anak kecil. Atau umpamanya dia sakit, kemudian dia berjimak. Dia berjimak dengan niat tarakhus. Maka juga tidak wajib bagi dia kafarah. Dia orang yang sakit, dia musafir lalu berjimak dengan niat tarakhus. Niat ini iftar. Jadi jimak itu niat iftar. Niat tarakhus. Maka tidak wajib puasa, tidak wajib kafarah. Karena dia tidak berdosa dengan jimaknya ini. Karena dia sakit, dia musafir. Atau dia anak kecil. Kemudian kedelapan caranya adalah dosanya ini karena puasa. Dosanya berjimak ini karena lantaran puasa. Dosanya berjimak karena lantaran puasa. Beda hal kalau bukan lantaran puasa. Umpamanya lantaran berzina. Lantaran berzina. Umpamanya dia musafir. Dia musafir. Lalu dia berzina. Lalu dia berzina. Dosanya di sini lantaran membatalkan puasa atau lantaran zinanya? Lantaran zinanya. Karena lantaran puasa tidak berdosa karena dia musafir. Tapi lantaran zinanya ini, ya kan? Kemudian yang kesembilan adalah tidak adanya syubhah. Tidak adanya syubhah. Karena setiap ada syubhah itu menggugurkan apa kaidahnya? Asyubhah tuskhitu al-hudud, ya kan? Setiap syubhah itu menggugurkan adanya hudud. Setiap ada syubhah itu tidak akan ada hudud. Ya? Si fulan itu masuk rumah seseorang. Dia mengira ini rumahnya karena syakohnya mirip. Ya kan? Ternyata istri orang lain. Dia telah berjima umpamanya. Apakah dia dihad, dicambuk, di daerah enggak? Ya kan? Karena ada syubhah di sana. Dia enggak tahu. Maka syubha itu dalam bahasa fikih itu la yusafu bil hilli wala bil rumah. Tidak dihukumi halal, tidak dihukumi haram. Ngambang dia. Ya, tidak dikatakan halal. Kenapa kita tidak katakan halal? Kalau dikatakan halal diulang besok lagi. Tidak kita katakan haram. Kenapa kita tidak katakan haram? Karena dia tidak tahu. Itu namanya wato syubha. Nanti ada syubha itu ada tiga, syubha bil fi'li, syubha zaman, syubha tariqah, ada syubha al mahal. Nanti pembahasannya kita bahas. Kemudian kalau ada syubhah maka tidak batal puasa. Umpamanya ada syubhah adalah umpamanya dia mengira malam masih ada, lalu dia berjima dengan istrinya. Berarti ada syubhah malam masih ada. Ternyata malam tidak ada lagi, batal tidak puasanya? Ya batal puasanya seperti yang kita bahas tadi, tapi tidak wajib kafaroh. Karena ada syubhah di sini, itu adanya dia mengira adanya malam hari. Paham ya? Kafaroh itu apa saja? Kafaroh itu ada tiga, yaitu merdekakan budak atau kalau tidak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut atau kalau tidak mampu memberikan 60 makan orang miskin. Yang pertama memerdekakan budak, ya kan? Baik abdun atau ammah. Tapi syaratnya adalah pertama budaknya itu budak yang mukmin. Kalau yang kafir tidak boleh. Yang kedua, budaknya itu adalah budak yang selamat daripada aib. Kalau ternyata cacat yang membuat dia tidak kuasa untuk bekerja, untuk beramal, maka tidak sah. Kalau dia tidak menemukan budak umpamanya, ya kan? Maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Bagaimana maksudnya 2 bulan berturut-turut? Kalau dia pas kebetulan puasa di awal bulan Muharram, umpamanya bulan anggaplah bulan Muharram, Muharram Safar, maka di akhir Safar berhenti puasanya. Habis kafaratnya, ya. Bagaimana kalau dia puasa ternyata di pertengahan bulan Muharram? Atau di pertengahan bulan apapun. Tidak di awal bulan. Kalau di awal bulan, cukup ambil 2 bulan. Paham ya? Dia puasa tanggal 1 Muharram. Maka berhenti nanti adalah di akhir. Hah? Safar. Berhenti safar, maka habis pula kafarnya. Tapi kalau sekarang dia berpuasa di pertengahan Muharram, maka hitungnya berbeda. Maka wajib dia menyempurnakan bulan yang kedua. Ya kan? Kalau seandainya dia kurang. Bagaimana maksudnya? Begini. Bulan itu ada kalanya sempurna, itu berjumlah 30, atau adanya kurang, yang berjumlah 29, ya kan? Bulan Hijriah itu cuma 29 atau 30, ya? Kalau seandainya dia sekarang berpuasa di awal bulan, bulan apapun, pas kebetulan di awal bulan, maka di akhir bulan kedua berhenti puasanya. Paham ya? baik bulan tersebut penuh maupun tidak penuh. Bulan pertama umpamanya 29, ini 29 atau 30-30. Tidak menjadi permasalahan dalam hal ini. Karena dia berpuasa pas di awal bulan. Bagaimana kalau dia pertengahan bulan puasanya? Makanya dia puasa tanggal 10. Tanggal 15 lah. Dia berpuasa tanggal 15 Muharram. Maka nanti sampai tanggal berapa? Hah? Hah? Sampai Rabiul Awal. Ya kan? Sampai Rabiul Awal sampai tanggal berapa? Hah? Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal? Sampai tanggal? Sampai tanggal 15. Ini yang kita katakan dia wajib menyempurnakan bulan ketiga, bulan yang pertama dari bulan yang ketiga. Umpamanya bulan yang pertama, ya kan? Begini kita catat. Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Maka Syaban langsung. Ini ada dua kasus. Kasus pertama, ini kasus kedua. Kasus pertama dia puasa di awal Muharram. Satu Muharram, ya satu Muharram. Maka berhenti di akhir Safar. Ya akhir Safar. Baik bulannya ini sempurna maupun tidak sempurna. Baik ini 30 maupun 29, main 20 29, ya kan? Maka sah puasanya. Bagaimana kalau dia puasa di pertengahan, umpamanya tanggal 15 di sini. Tanggal 15 di sini. 15, kemudian ini wajib full. Baik sempurna maupun tidak sempurna, baik 29 atau 30. Kemudian di sini wajib dia menyempurnakan Muharram ini. Bagaimana maksudnya wajib menyempurnakan? Anggap kalau Muharram ini tidak sempurna, anggap dia 29 hari. Berarti kan 14 di sini lagi. Nah, tapi wajib dia menyempurnakan sampai 15 di sini. Jadi wajib dia menyempurnakan bulan pertama ini. Kalau bahasan dalam kita, wajib dia menyempurnakan bulan yang terpecah di awal. Ini kan bulan terpecah nih, tidak genap 30. Maka wajib dia sempurnakan menjadi 30. Yaitu disempurnakan di sini. Tidak 14, tapi 15 di sini. Paham ya? Itu kalau dia pertengahan bulan. Dua bulan ini, tentu dua bulan yang bukan hari puasanya. Hari qadanya beda lagi. Kalau dia berjima umpamanya satu hari, maka wajib qada lagi, tambah satu hari lagi. Nah, gitu. Paham ya? Kemudian kalau dia tidak mampu berpuasa, kalau juga tidak mampu apa namanya? Puasa ini syaratnya tatabu' ya. Syaratnya tatabu'. Jadi tidak boleh terputus sehari pun. Ternyata kalau putus sehari, ya kan? Ulang lagi. Umpamanya sudah sampai 39 hari. Enggak lah. Tinggal satu hari lagi lah. Tinggal satu hari lagi lah. Gitu kan? Maka wajib dia mengulang lagi dari awal. Nah, wajib mengulang dari awal. Dia enggak boleh terputus. Wajib tatabur. Makanya perempuan enggak ada kafarahnya. Perempuan enggak boleh, enggak mungkin mereka bisa tatabur. Apa udzur syar'inya? Ah, ini yang kita bahas lagi. Kalau dia sakit atau tidak mampu tatabur, maka wajib dia memberikan 60 makan orang miskin. At-tamlik bukan al-it'am. Nah ini. At-tamlik bukan al-it'am. At-tamlik itu berikan ini beras. Satu mud untuk antum. Satu mud untuk antum. Satu mud untuk antum. Bukan it'am. It'am itu kita buatkan hidangan, kita bawa dia makan 60 orang miskin. Salah itu. Banyak orang mengira seperti itu di kampung. Salah itu. Jadi mesti diberikan. Ini beras. Ini gandum. Kan sesuai balak tersebut, ya kan? Namanya tamlik. Karena tamlik itu terserah setelah itu dijualnya, dimasaknya, mau diberikan ke orang lain, dibuangnya terserah dia. Karena menjadi hak miliknya. Tapi kalau memberi kemakan, hak makan itu hanya hak dimakan itu loh. Kalau kita bertamu ke orang, hak yang ada itu hak yang kita makan saja. Nggak boleh kita bawa pulang. Jadi kondang nggak boleh bawa pulang. Hak yang ada itu hak yang kita makan saja. Nanti dalam pembahasan pemikah juga ada kita bantu. Bak walimah. Ini dibungkus. Jadi wajib caranya adalah tamlik 60 orang miskin. Jadi wajib 60 orang miskin. Kemudian selanjutnya adalah kalau tidak mampu dua tiga-tiganya, tidak mampu dia merdekakan budak, tidak ada budak lagi sekarang. Tidak mampu juga dia berpuasa berturut-turut karena sudah tua, ya kan? Tidak mampu juga memberikan 20 masuk miskin sekali. Bagaimana? Apakah bebas sama sekali? Tidak, tidak bebas. Masih ada tanggungan itu dalam dirinya. Istaqarrat fi dzimmatihi. Sampai kapan? Sampai ke dia mampu. Kalau mampu ya sudah wajib. Wajibnya juga secara berurutan. Wajib apa dia dulu? Ah gitu. Wajib mereka ke budak. Mampu dia mereka ke budak, maka mereka ke budak. Paham ya? Kemudian tanbih yang berikutnya, tanbih yang kedua adalah orang yang sengaja membatalkan puasanya selain jima ini, ya kan? Secara sengaja siang hari Ramadan wajib dia menahan diri. Umpamanya sengaja dia makan, tidak tahan lagi, ya kan? Sengaja dia makan, tidak tahan melihat sirup lagi diminumnya, maka wajib dia menahan sisa hari ini untuk berpuasa. Tapi wajib qadha, ya kan? Wajib di qadha. Tapi wajib menahan siang hari itu. Umpamanya batal pagi umpamanya, ya kan? Jam 7 sudah dibatalkannya, jam 8 sampai akhir wajib dia menahan. Wajib, tapi puasanya itu nanti wajib di qadha. Tidak lagi, sunnah hukumnya. Nah, itu yang kita bahas sekarang. Yang ketiga adalah wajib bagi dia menahan baqiyatun nahar ini bagi empat orang. Pertama, orang yang lupa niat di malam hari. Dia lupa niat di malam hari. Setelah subuh diingatkan kawannya, entah niat enggak? Loh, lupa. Wajib dia menahan siang hari itu, tapi wajib mengqadha nanti. Ya. Yang kedua, umpamanya, dia di hari syak, hari 30 tadi. Dia mengira hari ini belum hari Ramadan, ternyata itu hari Ramadan. Dia belum berniat, ya kan? Maka wajib juga untuk menahan siang hari tersebut. Tapi wajib mengqadha. Umpamanya lagi adalah orang yang murtad sebentar kemudian kembali lagi. Murtad sebentar kembali lagi. Berarti kan batal puasanya, karena ariddah tadi. Maka wajib juga dia menahan siang hari ini. Tapi wajib mengqadha nanti. Walaupun murtadnya hanya setengah menit, umpamanya kan? Kembali Islam lagi, syahadat lagi. Wajib dia mengqadha nanti, tapi wajib juga siang hari ini menahan. Kemudian juga orang yang sengaja membatalkan puasa secara muta'amidan. Wajib menahan. Kemudian yang keempat adalah sunnah menahan. Sunnah menahan. Seperti yang tadi. Perempuan yang haid. Ternyata berhenti darah haidnya siang hari Ramadan. Dia haid sekarang. Ya kan? Ternyata siang hari Ramadan berhenti darah haidnya. Yang 10 baru pagi udah berhenti darah haidnya. Mbaknya. Karena mungkin udah pernah haid. Udah melalui darah haid 7 hari. Mbaknya. Maka disunnahkan bagi dia menahan. Untuk tidak makan seharian ini, seharian sampai huruf ini. Umpamanya juga adalah orang yang sakit ternyata sembuh di siang hari itu. Sunnah untuk menahan. Balik umpamanya, ya kan? Balik di siang hari. Belum wajib puasa bagi dia, tapi sunnah untuk menahan, ya kan? Orang yang hamil, orang yang menyusui, ya kan? Itu kan tidak wajib dia puasa, ya kan? Kalau dia khawatir terhadap dirinya dan anak-anaknya umpamanya. Ternyata di pertengahan siang hari itu hilang kekhawatirannya. Maka ketika itu dia sunnah untuk menahan sampai siang hari. Sampai sore hari. Begitu juga umpamanya orang yang kafir. Ya kan? Islam umpamanya di siang hari Ramadan. Sunnah untuk menahan. Ya, sunnah untuk menahan. Kalau tadi yang haid itu, ini masih ngalir darahnya? Ya, masih ngalir. Tapi jam 10 udah berhenti umpamanya. Enggak, pas hari pertama gitu kan. Kan masih berbulai gitu. Iya. Oh enggak. Itu kan dalam keadaan haid dia. Kalau perempuan dalam keadaan enggak lagi. Ini maksudnya dia udah penghujung haidnya ini. Ternyata pas di siang hari Ramadan. Maka sunnah untuk menahan. Kemudian yang kelima, yaitu beda antara sakit dan safar. Beda antara sakit. Kita kalau sakit, boleh langsung iftar. Kalau ingin safar, tidak boleh langsung iftar. Syarat iftar kalau kita safar adalah kalau safarnya itu sebelum fajar. Jadi dulu safar daripada puasa. Nah, gitu. Jadi umpamanya kita lakukan perjalanan di malam hari. Dalam perjalanan terbit fajar. Subuh. Berarti kan masuk siang hari, gitu kan? Maka boleh kita tidak berpuasa karena kita lebih dahulu safar daripada puasanya. Tapi sekarang kita nih siang hari ini. Lalu mau safar ke Indonesia, enggak boleh, enggak puasa harus wajib puasa. Ya, wajib puasa. Beda hal kalau di pertengahan perjalanan nanti terjadi masyakkah, kesulitan. Ini bedalah lain yang membolehkan kita tidak berpuasa. Paham ya? Yang keenam atau yang terakhir adalah orang yang bagi dia kehilangan salah satu puasa Ramadan, kemudian mati sebelum sempat mengqadha. Mati sebelum sempat mengqadha. Maka kita lihat rinciannya. Apakah dia tidak sempat mengqadha itu karena uzur atau tidak karena uzur? Kalau seandainya karena uzur, ya kalau seandainya tanpa uzur, ya, umpamanya dia sakit. Kemudian dia telah sehat. Ya, dia telah sehat. Kemudian sengaja dia tidak mengqadha, kemudian meninggal. Sengaja dia tidak mengqadha. Ya, dia ditunda-tunda waktu sampai dia tidak sempat mengqadha, kemudian meninggal. Maka nanti wajib dia untuk diqadhakan puasanya atau dibayarkan fidyah. Ya, dibayarkan fidyah. Bagaimana kalau dengan uzur? Ya kan? Dia umpamanya wajib mengqadha puasa, ternyata dia tidak sempat mengqadhanya kemudian meninggal. Tapi dengan uzur ada rincian juga. Pertama, kalau seandainya mati sebelum tamakkun. Afwan, salah tadi rinciannya. Jadi kalau seandainya dia kehilangan puasa itu atau dia tidak puasa Ramadan tanpa uzur, ya kan? Maka ini wajib qadha secara mutlak. Ya kan? Wajib qadha secara mutlak. Baik itu dia sempat memiliki waktu untuk mengqadha atau tidak sempat. Umpamanya sengaja dia meninggalkan puasa Ramadan, kemudian langsung meninggal. Maka wajib dibayarkan fidyah dari terikahnya nanti. Ya kan? Tapi sekarang dengan uzur, dia sakit. Sakit umpamanya. Atau tua. Kemudian tidak sempat lagi. Nah, ini ada rinciannya. Rincian pertama, apakah sempat dia mengqadha atau tidak sempat? Kalau dia belum sempat mengqadha kemudian meninggal, tapi tadi puasanya tidak puasa karena uzur. Ya kan? Umpamanya dia sakit. Kemudian setelah puasa setelah Ramadan langsung meninggal umpamanya. Apakah sudah punya waktu untuk mengqadha? Belum. Maka tidak wajib apapun. Tidak wajib dipuasakan, tidak wajib dibayar fidyah. Lalu, hal yang kedua sekarang adalah dia meninggalkan puasa karena uzur, sakit. Tapi memiliki waktu untuk mengqadha, tapi belum diqadha. Ya kan? Maka dalam hal ini, wajib diqadhakan untuk baginya. Wajib si mayit mengqadhakan. Tapi si mayit boleh milih antara dua hal. Mukhayyar dia. Boleh dia yang puasa untuk si tuntutan orang tuanya atau dia bayarkan fidyah. Untuk dia bayarkan fidyah. Satu hari keluarkan satu mud. Umpamanya ada 30 hari orang tuanya tidak puasa, keluarkan satu hari satu mud. Satu hari satu mud, satu hari satu mud. Paham ya? Bagaimana kalau dia punya 30 anak? 30 anak itu langsung mengkodokan. Boleh enggak? Boleh. Ini Imam Nawawi menyebutkan dalam ini dalam majmu' beliau mengatakan ada hadis yang disebutkan oleh Hasan, kata beliau, Sayyidina Hasan, seandainya ada 30 orang yang mengqadhakan puasa untuk dia dengan izin si walinya, ya kan, maka menurut beliau sah, ya kan, menurut beliau sah. Kita boleh, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Allahumma salli afdhal shalah لا أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله